Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, su'alun, pertanyaan, raf'ul yadaini ma'at takbiri fis salati alal janazati, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir di dalam solat jenazah. Al-jawabu, jawabannya, fiha khilafun, padanya terdapat perbedaan pendapat. Lakinis sahihu annaha turfa'u, akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwasanya tangan diangkat. Turfa'u ma'a kulli takbiratin, tangan diangkat bersama dengan setiap takbir. Sehingga prakteknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengangkat tangan pada setiap takbir. Wa hadha an ibni Umar wa an Samurah ibn Jundub wa an ba'di as-sahabatil akharin, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Samurah bin Jundub, dan dari sebagian sahabat yang lainnya. Waradat atharun anis sahabati wa anit tabi'ina annahum kanu yarfa'una ma'a kulli takbiratin. Datang asar-asar dari para sahabah dan dari para tabi'in bahwasanya mereka mengangkat tangan bersama dengan setiap takbir. Qala at-Tirmidhiyyu fil Jami'i al-Mujallad ats-Tsani safhati 74 wa 300 ta'liqan 'ala hadisi Abi Hurairah ba'da an qala hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Jami' jilid yang kedua halaman 374, tatkala memberikan catatan terhadap hadis Abu Hurairah setelah beliau mengatakan ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini. Qala al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wakhtalafa ahlul ilmi fi hadha, ya'ni fi raf'il yadaini, para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, yaitu dalam hal mengangkat dua tangan. Fara'a aktsaru ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim an yarfa'a ar-rajulu yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janazati. Mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan selain mereka berpendapat bahwa seseorang mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir dalam solat jenazah. Wa huwa qawlu ibnil mubaraki wa syafi'i wa ahmad wa ishaq, dan itu adalah pendapat Abdullah ibnil mubarak, al imam asy-syafi'i, al imam ahmad dan ishaq rahimahumullahu ta'ala. Wa qala ba'du ahli al-'ilmi la yarfa'u yadayhi illa fi awwal marratin. Dan sebagian ulama mengatakan seseorang tidak mengangkat kedua tangannya kecuali dalam takbir yang pertama saja. Wa huwa qawlu Tsauri wa ahli al-Kufati, dan itu adalah pendapat Tsauri dan para ulama al-Kufah. Lakin Syekh al-Albani yara annahu la turfa'ul yadani illa fit takbiratil ula. Akan tetapi Syekh al-Albani berpendapat bahwasanya tidaklah diangkat dua tangan kecuali pada takbir yang pertama saja. Wa indahu hadithani, dan beliau berdalil dengan dua hadis. Hadis Ibni Abbasin wa huwa da'ifun jiddan syadidu da'fi. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis tersebut sangat lemah, parah kelemahannya. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah. Yang kedua demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa syadidud da'fi, dan hadis tersebut sangat lemah. Annahu rafa'a ma'a takbiratil ula thumma lam ya'ud, ya'ni lam yarfa' ba'daha. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengangkat tangan pada takbir yang pertama kemudian tidak kembali melakukannya, yaitu tidak mengangkat tangan setelahnya. Lakinna hadzainil haditsaini da'ifani da'fuhuma syadidun. Akan tetapi dua hadis ini dhaif, lemah, kelemahannya parah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakan yanzilu minas samai hatta yad'aha haitsu amarahu Allahu 'azza wa jalla, dan mengimani bahwasanya bersama setiap tetes hujan terdapat seorang malaikat yang turun dari langit, hingga malaikat tersebut meletakkan tetes hujan tersebut di tempat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Hadhihi al-umuru hiya arkanul imani. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir, baik dan buruknya dari Allah Ta'ala, perkara-perkara ini merupakan rukun-rukun iman. Man kafara biwahidin minha kharaja minal islami. Barang siapa kafir dengan salah satu saja dari rukun-rukun tersebut, maka ia keluar dari Islam. Wal mataru min a'zami ni'amillahi allati yajibu ala ibadihi an yashkuruhu 'alayha wa yu'minu biha. Dan hujan termasuk di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling agung, yang wajib bagi para hambanya untuk bersyukur kepada Allah atasnya dan mengimaninya. Qala Nuhun liqaumihi wa huwa yad'uhum ilal imani billahi wa tauhidihi wa ibadatihi wa syukrihi ala ni'amihi wa yahtajju alaihim bi ayatillahi al-kauniyyati allati tadfa'uhum lil imani. Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tatkala beliau menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya. Dan beliau menyampaikan hujjah kepada mereka dengan ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jal yang mendorong mereka untuk beriman. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku pun, yaitu Nuh alaihi salam, berkata, memohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum bidarara. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang deras kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Azza wa Jalla akan memperkuat kalian dengan harta dan anak-anak, memperbanyak harta dan anak-anak, dan Allah akan ciptakan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah ciptakan bagi kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak meyakini keagungan Allah Ta'ala? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah Ta'ala telah menciptakan kalian dalam beberapa tahapan. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit? Waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala asy-syamsa siraja. Dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bulan sebagai cahaya di langit dan menjadikan matahari sebagai pelita di langit. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi untuk kalian. Dan Allah Azza wa Jalla menumbuhkan kalian dari bumi. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikan kalian ke bumi dan mengeluarkan kalian dari bumi tersebut, yaitu dibangkitkan setelah kematian. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Litasluku minha subulan fijaja. Agar kalian menempuh jalan-jalan dari bumi tersebut. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwa al-waliyyul hamid. Dan Allah lah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Allah menyebarkan rahmahnya, dan Allah maha melindungi lagi maha terpuji. Wa qala ta'ala wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dan engkau melihat bumi dalam keadaan tandus gersang. Kemudian tatkala kami turunkan kepadanya air hujan, bumi tersebut pun bergerak dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai macam tanaman yang indah. Wal ayatu fi hadzal babi katsiratun. Dan ayat-ayat dalam bab ini banyak. Yahtajjullahu biha ala wujubi syukrihi wa ibadatihi wa ikhlasid dini lahu. Allah Azza wa Jal berhujjah dengan ayat-ayat tersebut untuk menetapkan wajibnya bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya, dan mengikhlaskan agama hanya baginya semata. Amma ma dzakarahul muallifu rahimahullahu min anna ma'a kulli qatratin malakan fahadha amrun la yustab'adu ala qudratillahi wa si'ati mulkihi wa kathrati junudihi minal malaikati wa ghairihim. Adapun apa yang disebutkan oleh muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasanya bersama setiap tetes hujan terdapat seorang malaikat, maka ini merupakan perkara yang tidak mustahil pada kemampuan Allah Azza wa Jalla, luasnya kekuasaan Allah dan banyaknya bala tentara Allah Azza wa Jalla dari kalangan para malaikat maupun selain mereka. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dan hanya milik Allah lah bala pasukan langit-langit dan bumi, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walakinni lam aqif ala dalilihi minal Qur'ani wala minas sunnati wa huwa minal umuril ghaibiyyati. Akan tetapi aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku tidak mendapati dalil yang menunjukkannya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Padahal perkara tersebut termasuk di antara perkara-perkara ghaib. Wa nuqila qaribun min hadha 'anil Hasani wal Hakam ibn Utaibata. Dan dinukilkan yang mendekati makna ini dari Al-Hasan dan Al-Hakam bin Utaibah. Wa akhsha an yakuna hadha minal israiliyati. Dan aku khawatir bahwa hal ini, yaitu pernyataan bahwa setiap tetes hujan ada padanya seorang malaikat dan seterusnya, aku khawatir bahwa hal ini berasal dari khobar-khobar Israiliyat. Akhsha an yakuna hadha akhadahu minar riwayatil Israiliyati. Aku khawatir bahwasanya hal ini keduanya, yaitu Al-Hasan dan Al-Hakam bin Utaibah, mengambilnya dari riwayat-riwayat Israiliyah. Fallahu a'lamu. Lakin lam yathbut fiha hadithun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak sahih tentangnya satu hadis pun dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. dan Allah Azza wa Jal Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu wakkala ba'dal malaikati bis-sahabi wa wakkala ba'dal malaikati bil jibali. Dan Allah Ta'ala menugaskan sebagian malaikat terhadap awan dan menugaskan sebagian malaikat terhadap gunung-gunung. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.